الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu jemaah sholat zuhur rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian yang pernah kita mulai pada pertemuan yang lalu, dan kita telah membahas pada pertemuan yang lalu beberapa hal yang berkenaan dengan metode periwayatan hadis. Dan kita jelaskan bahwa hadis Rasulullah SAW mempunyai kedudukan yang penting, karena tidak mungkin kita bisa memahami Al-Qur'an kalau kita tidak mempelajari hadis Nabi. Sebab hadis dari Nabi merupakan semua dari Al-Qur'an, merupakan pembinaan dan kebutuhan, dan banyak hal yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran dijelaskan secara detail dan detail. Karena para ulama bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan hadis Nabi, dan dari sisi mereka yang melakukan perjalanan yang panjang dan jauh hanya untuk mempertahankan kualitas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita seringkali mendengar Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan sebagainya. Mereka adalah para pejuang dalam mengumpulkan hadis Nabi. Sehingga pada hari ini kita bisa membaca beberapa hadis dan kita mempunyai buku hadis itu karena perjuangan mereka. Seandainya tidak ada seorang dari umat ini yang sungguh-sungguh mengumpulkan hadis itu, kita yang kita di sini akan menyimpang jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya, karena tidak mungkin kita bisa paham Al-Quran tanpa kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jelaskan bahwa dalam hadis Nabi ada dua istilah yang penting, yaitu berupa sanad. Sanad adalah merupakan silsilah para perawi yang dikumpulkan oleh para ulama hadis. Sebab para pengumpul buku hadis itu mengumpulkan hadis Nabi tidak langsung kepada Rasulullah SAW. Mereka mengumpulkan hadis Nabi dari gurunya, kemudian gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Karena kita mengenal dalam dunia hadis istilah anjuran-anjuran, yaitu istilah sanad. Sanad adalah merupakan silsilah yang kita kenal dalam perjalanan Nabi, di mana kita menemukan hadis Nabi tersebut. Perhatikan, kita menemukan hadis tersebut itu diriwayatkan dengan para rawi. Kalau kita baca sini, di sini ada nama-nama, ada nama Ibnu Jubair, ada nama Makhluk, ada nama Abu. Inilah yang dikenal dengan mata, yang dikenal dengan sana, yaitu kumpulan para perawi. Dan masing-masing para perawi ini diteliti oleh para ulama tadi kepercayaannya, kejujurannya. Kalau dia pernah berbohong sekali, ketentuan itu pernah berbohong kepada anaknya, pernah berbohong kepada istrinya, atau pernah berbohong kepada ayahnya, dan itu yang pernah menipu ayahnya, dan sebagainya. Itu termasuk cacat yang boleh dari hadis jahat. Begitulah pemerintah hadis yang kita belajar ini, betapa luar biasa pertama dalam memperjuangkan supaya hadis Nabi ini menjadi hadis yang suci. Nah, ini yang dikenal dengan sanad. Ada istilah yang kedua untuk dalam mata. Mata ini bukan tes. Maka kekuatan mata ini tergantung kepada sanadnya. Contoh, kita sering mendengar hadis untukul ilma walau fisi. Carilah ilmu sekali itu ke negeri Cina. Setelah diteliti pada kawan mahadi, sanadnya, para rawinya, ternyata itu bukan hadis. Dan para ulama mengatakan itu hanya perkataan orang, bukan perkataan Rasulullah SAW. Makanya kemudian dikatakan itu sebagai maudhu atau dipalsu. Tapi kemudian sudah kita dengar dan kita awal itu masih nabi. Padahal telah diteliti syaratnya ternyata itu bukan hadis. Nah, dari sini kita mengenal beberapa orang lama dalam menjaga hadis Nabi, mereka telah bekerja keras pada masa ini. Jadi kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Oleh karena itu, para ulama mengambil langkah-langkah dalam melakukan hadis itu dengan melakukan beberapa cara. Di antaranya mereka tidak penting bagaimana hadis, tidak penting sahihnya. Nah, akhirnya mereka meneliti seperti Imam Bukhari itu dikatakan bahwa beliau itu menghafal 600,000 hadis. Lalu kemudian dicari, akhirnya menjadi sekian ribu hadis dari yang sendiri dalam bukunya dari Imam Bukhari. Jadi pilih-pilih yang lebih sahih yang tanpa ada cacat sedikit pun, baik dari segi para perawinya maupun dari segi teksnya. Karena ya, sahih Bukhari itu akan merupakan paling sahih yang cukup setelah Al-Quran. Begitulah dari hadis hikmah pertama tentang buku hadis. Setelah itu baru dari muslim. Jadi, para ulama melakukan langkah-langkah seperti berikut ini, seperti mereka meneliti. Kalau mereka meneliti hadis dari salah sahabatnya, mereka bertanya dulu. Jadi saya perlu menjelaskan. Dia menjawab, aku beri pulang. Dia datang di sana pulang. Banyak pulang-pulang, bukan ditemui. Jadi saya perlu menjelaskan, beri pulang. Jadi sebenarnya sekarang jadi mikir, diletakkan mikir, temui, jadi berdasarkan orang sini datang dari Rasulullah melalui itu, ia benar, ya sudah, dari itu mereka percaya. Begitulah mereka mereka ini, tidak pernah mereka hanya menerima kita mengerti, karena mereka takut ini masalah agama, ini masalah selamat tidaknya menuju alam akhirat. Sekali salah dunia, maka tidak. Selamat tak selamanya berada. Banyak para ulama takut mereka meriwayatkan hadis karena takut itu jangan pernah kemudian mereka dianggap bodoh. Itulah yang mesti para ulama dalam memutuskan hadis. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan kita juga sudah bahas bahwa para perawi itu mempunyai akhlak yang mulia. Di antaranya mereka harus mempunyai sifat ikhlas. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu, tapi mungkin mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh menghormati guru mereka, karena mereka mencari sang guru sampai dikatakan ada salah seorang ulama hadis bernama Ibnu Hibban, dia mengatakan begini, kata Mansur, ila al-Khair Sheikh, aku berguru kepada 2000 Sheikh. Perhatikan, 2000 Sheikh untuk menjadi hadis. Jadi kalau dibanding-bandingkan kita ini dengan para ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, sungguh bapak ibu, betapa luar biasa mereka telah mengamalkan Islam, mereka mempertahankan Islam dan mereka menyebarkan Islam. Sekarang kita hanya tinggal mengamalkan, kita saja mengamalkan. Itu pun masih ternyata banyak bolong-bolongnya. Para ulama tidak mungkin mereka meriwayatkan hadis kalau mereka tidak mengamalkan lebih jauh. Jadi itulah hadisnya kalau mereka bukan seorang bertakwa. Itulah hadisnya kalau mereka seorang bohong dan seterusnya. Betapa mereka untuk mempertahankan agama ini mereka telah berkorban segala apa yang mereka punya demi selamatnya orang ini. Nah, kita sekarang sudah tinggal mantaknya, buku-buku hadis sudah ada, tinggal dibaca, terjemahannya bahkan sudah ada, tinggal kita memahaminya. Kajian-kajian hadis juga sudah banyak, tinggal kita mengikutinya. Itulah tantangan kita sekarang, hanya itu. Tidak seberapa apa yang telah mereka lakukan. Masihkah kita akan terus menghindar dari kewajiban seperti ini? Maka dulu, Bapak Ibu, sungguh suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah sebetulnya kejadian ketika kita ternyata mengabaikan agama ini. Para ulama hadis, mereka menyusun buku khusus bagaimana cara mereka meriwayatkan hadis sampai mereka menyusunkan ada istilah-istilah khusus dalam rangka mengetahui bagaimana hadis itu didapatkan. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan dari Prophet Ahjimah, seorang guru membacakan oleh beliau. Ada yang melakukan perbuatan itu dengan cara Allah, murid membaca buku, guru mendengarkan. Jadi bukunya gurunya dipegang oleh murid membaca lagi, lalu guru mendengarkan. Kalau kata guru benar, maka sang murid membaca lagi itu. Ada alunan, sang murid langsung menerima dari gurunya dan tulis. Dia mengatakan, ini buku hadisku. Kamu boleh meriwayatkan semua yang ada di buku ini, disebut al-munawwalah. Ada dengan ijazah, artinya sang guru membolehkan muridnya untuk meriwayatkan hadisnya, karena kemampuannya dalam menghafal, karena kecerdasannya dalam menguasai bahasa Arab, lalu kemudian dia diberikan untuk meriwayatkan hadis. Ada alasannya, sang guru meriwayatkan di rumah pasnya. Dia mengatakan kepada salah seorang muridnya, aku wajibkan hadis ini hanya kepada kamu, karena kamu yang paling berhak untuk meriwayatkan hadis ini. Ini juga karena kesalahan yang dilakukan oleh para ulama dalam pendapatan tadi. Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh salah seorang perawi hadis. Pertama, mereka sudah muslim, karena ini menyangkut amanah. Tidak boleh muslim meriwayatkan hadis tadi. Ketika dia orang muslim, maka dia tidak mungkin menyampaikan hadis besar yang benar. Makanya terutama orang besar. Yang kedua, orang guru, dia sudah balik. Karena anak kecil tidak bisa paham apa itu makna daripada kata-kata yang dinamai secara benar. Makanya dia harus balik dan bisa memisahkan dan bisa memahami konteks dan teks yang tersebut. Al-Awli, dia punya asal, bukan ranggilan. Karena ranggilan tidak mungkin bisa sendiri. At-Taqwa, dia punya takwa. Ini juga syarat utama. Tidak diterima dari semua orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Bunu'ah, menjauhkan dirinya dari syubhat. Syubhat bertahara, syubhat bertahara, dia tidak pernah menyentuh. Pas mendekat itu tidak pernah. Nah, kalau pernah ketahuan yang berikan, langsung hadisnya ditolak. Begitulah para ulama berhati-hati dalam mencari kerugian yang sangat kredibel yang bisa diambil hadisnya. Abdul juga ini syarat utama. Tidak boleh dia meriwayatkan hadis dengan cara yang salah. Kalau ketahuan dia pernah berikan hadis, lapangnya salah ketukar-ketukar, maka langsung hadisnya ditolak. Karena dia tidak teliti dalam menentukan hal ini. Disebut Abdullah. Abdullah di sini ada dua. Abdullah sebetulnya dia teliti dalam menentukan hadis. Juga Abdullah sendiri, dia teliti dalam menyampaikan hadis. Kalau dia ternyata tidak teliti di dalamnya, kadang-kadang dia cuma mengukurkan kuat kebenarannya, kulit dan sebagainya, maka ketahuan dia kemudian di hadisnya, maka setelah itu dia diterima sebagai seorang perawi yang tua. Dari tadi pentingnya para ulama menjaga ini, mereka menggunakan istilah khusus tentang kondisi perawi. Pertama, disebut al-mubtal. Mubtal artinya, jika ternyata namanya tidak disebutkan dalam hal mubtal. Tidak ketahuan, itu siapa? Dalam kumpulan para perawi tidak ketahuan itu siapa perawi. Apakah dia seorang yang fikoh, apakah dia seorang yang doi, apakah dia seorang yang pernah berjumlah, tidak ketahuan al-mubtal. Makanya ini juga menunjukkan wajib hati. Jika ada di antara para perawi itu disebutkan, ternyata dia mubtal maksudnya, maka dia diperlakukan. Al-mubtal. Al-mubtal artinya menyebut dua nama tanpa menjelaskan perbedaannya. Contoh katakanlah, ada seorang bernama Syafiq bin Abdurrahman. Satunya bernama Syafiq bin Ahmad. Orang tuanya hanya namanya Syafiq. Tahu-tahu ketika dalam perbedaan hadis disebutkan An-Syafiq, kemudian disebutkan An-Syafiq lagi. Nah ini disebut termasuk nama yang muhmal. Kenapa? Karena tidak ketahuan ini siapa Syafiq yang mana. Lalu kemudian tidak ketahuan apakah ini Syafiq yang dibuat secara ulama atau Syafiq yang dijelaskan secara ulama. Katakanlah Syafiq bin Ahmad itu lemah. Dalam hadisnya dia hanya mengatakan An-Syafiq. Dan menurutkan Syafiq bin Jaf. Lalu kemudian akhirnya hadis ini dikatakan disebut hadis yang kurang kuat. Kenapa? Karena salah soal perawinya ada yang muhmal. Terus dikatakan majhul ami. Tidak ada yang menurutkan darinya kecuali hadis satu. Ini ada dalam perawi. Yaitu tidak ada orang yang mau meriwayatkan hadis kecuali hadis satu. Maka berarti perawi ini tidak dikenal. Hanya seorang perawi yang dikenal. Maka kerana perawi ini kurang dipercaya. Kenapa? Karena perawi ini yang berasal dari sanggul tersebut. Maka dari sini kemudian disebut perawi ini majhul ami. Artinya, kalau ada dua teks bertentangan, yang satu mengatakan, katakanlah hal orang yang satu mengatakan halal dan perlu dipertimbangkan di antara perawi ini ada enggak yang majhul ami. Nah, kalau ternyata ada yang majhul ami tidak dikenal, hanya satu perawinya, maka itu ini berarti dia lemah, berarti ini yang kuat. Begitulah cara alam hadis, cara mentarjih, cara menguatkan di antara beberapa hadis yang pernah mereka dapatkan. Majhul hal juga ini disebut istilah khusus bagi para perawi. Maksudnya apa? Tidak mensikokkan atau tidak mentarjih. Jadi tidak ada orang ulama yang menganggap orang ini sikok dan berdaya. Atau ada seorang ulama yang mengatakan perawi ini dhaif. Tidak ada. Berarti perawi ini tidak ada yang kenal. Apakah dia sikok dan berdaya atau dia lemah. Maka dia disebut majhul hal. Juga hadisnya lemah dan seterusnya. Untuk mengetahui bagaimana tentang perawi, para ulama menulis buku-buku khusus tentang para perawi dengan mengklasifikasi berbagai jenis. Ada perawi dari kalangan sahabat, ada perawi dari kalangan tabi'in, ada perawi dari kalangan al-Qadrawun, yaitu orang-orang yang pernah hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perawi at-tabi'in, yaitu orang-orang yang hidup setelah generasi sahabat. Maka masing-masing dari perawi ini mempunyai kualitas tertentu, maka semakin dekat kepada Rasulullah SAW, semakin kuat peribadannya. Karena semua orang hadis sepakat bahwa kullu sahabiyyin umum, setiap sahabat harus hidup. Jadi setiap hadis yang datang dari para sahabat, maka hadisnya diterima. Karena para sahabat tidak pernah berusaha. Itu disebut dalam kesepakatan orang hadis berdasarkan penelitian terhadap ribadi-ribadi para sahabat Rasulullah SAW. Benar kata Rasulullah, paling baiknya zaman adalah zamanku. Tumman lagi lelaku, kemudian zaman sebenarnya. Tumman lagi lelaku, kemudian zaman. Kenapa? Karena ternyata Tuhan, generasi sahabat dan generasi yang terbaik dari segi ketakwaan, dari segi jujuran, dari segi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dari tadi yang mereka dapatkan itu bisa bahas pada malam, yaitu bahwa al-Mursyid ini adalah orang-orang rawi yang berada di sebelahnya. Al-Mursyid seorang yang tidak nabi. Al-Hafiz seorang yang hafal semua hadis, mayoritas hadis apa di sebelahnya. Al-Hafiz ini ada orang-orang berdiri. Al-Hujjah ini hafal banyak hadis yang sendiri. Al-Hafiz kenal semua hadis yang terakhir, tidak hafal kenal. Jadi kalau ada orang tidak tahu dari sini, bagi atau kuat, maka dia bertanya kepada Al-Hafiz. Al-Hafiz, bagaimana menurut kamu? Ini hadisnya kurang kuat. Seterusnya, dia disebut Al-Hafiz. Yang paling tinggi adalah Amin Mu'minin bil Hadis. Jadi pemimpin dalam ulama hadis. Inilah di atas semua kalau itu. Disebut Amin Mu'minin bil Hadis. Kita sekarang akan bahas beberapa faktor penentu dalam periwayatan hadis. Ada tiga hal. Pertama, kualitas mana? Kualitas mana? Apakah nyambung atau terputus? Kedua, kualitas perawi. Apakah dia terpercaya atau dia temukan? Atau sebaliknya? Ketiga, kualitas matan. Apakah matannya ini bertentangan dengan Al-Qur'an atau tidak? Apakah matanya masuk akal atau tidak? Jadi semua juga menentukan kualitas tadi. Jadi ada tiga. Karena dari segi nyambungnya atau terputusnya, perawi dari segi terpercayanya atau dia atau tidak, dan matanya dari segi apakah itu bertentangan atau tidak, apakah itu bertentangan dengan atau tidak. Semua itu menentukan kualitas tadi. Para ulama mereka membagi-bagi macam-macam hadis dari segi model sanad, apakah dia nyambung atau tidak. Pertama disebut al-muttasil. Muttasil artinya jika semua perawinya bertemu, nyambung an-fulan, akhirnya fulan, itu disebut berarti sanadnya muttasil, sanad nyambung. Ada juga hadis dari segi sanadnya al-musnad, perawinya nyambung sampai Nabi, disebut al-musnad. Karena ada perawi yang nyambung tapi hadis sampai sahabat, tidak lagi disebutkan. Ada perawi yang nyambung sampai ke Nabi, al-musnad. Ada para ulama yang berada hadis dengan cara menggunakan an. An artinya dari, seperti an-bula. Ada yang mengatakan akhbaruni fulan. Si fulan telah bercerita langsung kepada aku. Tapi berbeda. Berbeda antara seorang yang mengatakan akhbaruni fulan, si fulan telah bercerita kepada aku, dengan orang yang mengatakan dari fulan. Ini boleh jadi dia tidak bertemu. Dia hanya mengatakan dari bulan. Boleh jadi itu. Nah, ini disebut oleh para ulama al-mu'an'an, yaitu hadis yang dalam syaratnya menggunakan kata an. An-bulan. Ada hadis mursal. Ini yang dilompat langsung ke Nabi. Ada salah seorang perawi yang dilompat. Sumpah, seorang sahabat mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tidak mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang meninggalkan. Nah, berarti itu mursal. Mursal juga boleh terjadi dari tadi ini. Generasi tadi dia langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bersabda. padahal tidak mungkin kami mendengarkan langsung Rasulullah. Berarti ada nama kenapa tidak dilakukan? Maka itu dari Timurhan, yaitu dilompat. Maka ini penting untuk diketahui kenapa. Siapa tahu yang dilompat itu adalah seorang yang kurang kuat. Kalau sahabat dilompat, maka itu masih para mengatakan itu kejepat karena sahabat yang pernah diperlukan. Tapi kalau yang dilompat adalah tabi, maka itu dididiki. Bagaimana kekuatan tabi ini? Apakah dia jujur atau dia pernah diperlukan? Beberapa kemudian di sana yang tertutup. Para ulama menggunakan kisah berikut. Al-Mu'alla yang digantungkan. Kenapa? Karena pulau ini dicabut dari permulaan tanah. Jadi ada berprobi yang digantungkan langsung kepada permulaan sebelahnya. Nah ini termasuk Al-Mu'alla. Kenapa ini Al-Mu'alla? Al-Mu'alla dikandung dikata Al-Tabayu Al-Liku, artinya menggantungkan. Seperti Allah juga aku menggantungkan lampu, maka lampu yang bergantung disebut Al-Mu'alla. Nah, ketika saya tidak sampai ke lampu, maka lampu ini disebut Mu'alla. Sama dengan hadis, ketika ternyata sang perawi tidak sampai kepada hadisnya, dia melompat kepada perawi, disebut hadis ini Mu'alla. Contoh, katakanlah, ada seorang perawi mengatakan, ya itu, jadi lampu juga tapi ya. Kau lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebesar antum dia menyebut hadisnya tanpa menyebut syaratnya, maka hadis ini disebut hadis mana? Al-Muqati terputus hadisnya. Maksudnya apa? Maksudnya ada perawi yang sengaja dicabut. Jadi di tengah-tengah perawi itu ada perawi sengaja tidak dihidupkan. Kenapa? Mungkin karena ketahuan dari sini pemain itu belum tidak. Jadi seringkali kita lihat bahwa ada orang dia itu orang perawi ingin sengaja memang menghilangkan lemahnya di sini. Caranya bagaimana? Ketika ada orang perawi dihilangkan, langsung sedikit seakan-akan antara perawi ini bertemu dengan perawi ini. Ini ketahuan. Jadi pertama kali, kenapa? Karena berapa anak itu di luar pertama. Jadi ketika mereka menemukan hadis ini, dicek, oh ini ada yang gila. Langsung mereka mengatakan, berarti ini yang sopik. Hadis ini terus. Ada hadis itu Al-Mu'dhar. Artinya apa? Dua perawi dicabut secara berurutan. Mu'dhar. Kalau satu saja yang sopik. Tapi kalau Mu'dhar, berturut-turut, dua perawi. Semuanya terlalu seperti semuanya, tapi ada yang bilang terus jika berterusan disebut mukul. Kalau tidak berapa kita ada perawi di sini jauh, kemudian tidak lagi agak jauh sedikit, maka itu disebut mukul. Ada yang terjadi, yaitu menyebut nama perawi yang dikenal tanpa mengambil hadis darinya. Jadi salah orang perawi, dia ingin dikenal bahwa dia itu punya hubungan dengan perawi. Malu-malu dia mengatakan, kami itu anshayi, aku mendengar ini dari guru. Padahal dia belum pernah bertemu. Itu juga terjadi. Disebut kami ini mudah jadi. Dan para ulama tahu kenapa? Karena ada cerita dari murid-muridnya. Ketika dia mengatakan dia mengerti bahwa salah seorang benar, dia mengatakan aku mendengar hadis dari guru. Murid yang pernah bertemu dengan guru ini, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dengan guru. Akhirnya ketahuan bahwa setiap ada hadis dari sebuah ini, berarti hadisnya adalah at-tadlis. Karena dia ternyata telah menipu dalam periwayatan kali ini. Dia tidak pernah bertemu, tapi dia mengatakan bertemu dengan periwayatannya. Maka ini termasuk sudah tidak. Para ulama hadis juga membagi atau mengklasifikasi hadis dari segi jumlah perawi dalam setiap sanad. Sebab banyak juga perawinya, maka semakin menentukan kuat hadis. Mari kita lihat. Kalau sumpahnya, kewawinan jumlahnya banyak, dan sangat banyak. Dan tidak mungkin di antara kewawinan itu ada jurusan. Maka itu hadis ini mengawasir. Hadis mengawasir. Jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sumpah. Tak ulama para sahabat. Sampai tidak mungkin ada seorang bohong karena ketahuan. Tapi terkenal ini sudah hadis mengawasir. Kalau terutama, hadis ini tidak mencapai derajat mutawatir, disebut hadis ahad. Dalam konteks ini ada beberapa istilah. Pertama, masyhur, terkenal, katakanlah, ia diriwayatkan oleh tiga perawi. Itu sudah derajat masyhur. Ada hadis minimal dua perawi, menurutkan. Ada perawi, yaitu hanya satu perawi. Jadi kalau masyhur, nah itu minimal 3 perawi, kalau hadis minimal 2 perawi, kalau waris itu 1 perawi. Ini termasuk dalam konteks hadis ahad. Dari proses ini, kemudian para ulama membagi hadis menjadi dua bagian. Ada hadis makbul, yaitu hadis yang diterima, dan ada hadis manbul, hadis yang ditolak. Perhatikan ya, Bapak Ibu ya, seringkali orang-orang memudahkan hadis menganggap tidak penting sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan kalau hadis tidak perlu, yang tidak begitu. Hadis ini ternyata melalui proses penelitian yang sangat luar biasa, tidak berapa lama. Nah, sampai mereka tidak segan-segan menolak hadis. Kalau memang itu tidak penting. So, tidak penting, banyaknya hadis kepada Tuhan. Begitu para ulama berdiskusi sampai juga berjual ada yang makbul, ada yang diterima dan ada yang makbul, ada yang ditolak. Hadis makbul apa saja yang makbul? Pertama sahih, sanadnya menyambung, tidak terbentuk dan diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, sikon dan tanpa cacat sedikit pun. Tidak pernah berdusta, tidak pernah dia meninggalkan ibadah apapun kecuali dia bertakwa kepada Allah. Ini kumpulan para ulama ini yang saling bertemu dan menyambung maka melahirkan kualitas dari Bukhari. Dan kumpulan Sahih Bukhari yang Bapak baca kenal Sahih Bukhari di Indonesia itu adalah merupakan hadis yang diproses oleh Imam Bukhari melalui para ulama yang kuat terpercaya dan nyambung ke Rasulullah SAW. Betapa luar biasa yang Bukhari mengumpulkan ini. Jadi Imam Bukhari terkenal sebagai seorang yang sangat kuat sekali. Saya perhatikan pada teman lalu, Imam Bukhari sebelum dibayar sebagai imam berhadisi, sebagai imam yang para ulama hadis, dia dipuji. Jadi ada 10 ulama hadis, berkumpul di bawah dalam itu, mereka saling menukar hadis. Hadis tukar, syaratnya tukar. Yang syekh ini, syaratnya dicampur hadis dengan yang syekh ini. Sehingga mereka kaget, semuanya. Hadis yang tukar. Nah, begitu mungkin datang, di sini dah. Bukul. Jadi, lalu kemudian, dengarkan baik-baik, kata para suci. Silahkan kontribusi. Di manakah hadis kami ini yang sahih? Lalu berkata yang pertama. Al-Fulal. Qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Begini. Kada. Yang kedua. Saya berdua, mantulah. Kalau Rasulullah SAW, kadang-kadang, bersabda begini. Terus, sampai ke bulu Syekh. Bukhari, sekarang saya lihat, benar semua hal ini, dari Rasulullah, langsung Imam Bukhari mengoreksi satu hal. dan mengkori hafal asyik yang disebutkan itu perlu disebut dengan cara apa? Hafal itu. Lalu berkata, adapun yang dikatakan oleh Syekh pertama, dia mengatakan anjulan, anjulan, anjulan, persisal seperti yang sama. Lalu kemudian dia mengatakan yang benar begini, bukan begitu, yang benar begini, kampung anjulan, anjulan, anjulan. Dan hari itu begini, hari itu begini, lalu menunjukkan. Adapun sejak dua, disebutkan, salahnya yang disebutkan. Dia mengatakan begini, anjulan, anjulan, anjulan, itu salah. Yang benar begini, anjulan, anjulan, anjulan. Hadisnya begini, yang benar. Begitu seterusnya, sampai Syekh yang tersebut dihafal persis seperti apa yang artinya. Tidak ada yang salah begitu. Nah, akhirnya mereka mengatakan bahwa Bukhari, imam al-Muhadisi, imam Bukhari adalah imam orang lama. Imam para orang lama. Dan ternyata, teman-teman, imam Bukhari, sejak umur 11 tahun, dia sudah menguasai Muhadisi. Bapak-bapak, waktu sedikit menurut 11 tahun, dia bermain-main dengan kawan-kawannya. Kajar. Tahun lalu, dia melewati sebuah tempat, sebuah gar. Ada dua orang ulama sedang berdengar tentang hadis. Dia mengatakan, hadis ini, hadis ini doi. Kata Syedah Rai, tidak, hadis ini kuat. Yang lain itu baik, Syedah Rai, Syedah Rai. Ketika kedua Syekh ini bertengkar, tidak pernah selesai. Langsung Bukhari yang pergi, dia mengatakan yang dua-duanya salah, yang benar begini hadisnya. Jadi bukan sarannya dan sebutannya. Kumpul sudah tahu dia sudah menguasai sana dan juga dia menguasai lagi. Perhatikan, benar-benar luar biasa. Imam Bukhari mengumpulkan hadis dan menjaganya menjadi satu kumpulan buku disebut Al-Jarabul Sahih. Termasuk hadis makbul, hadis terima, hadis kata. Jadi salahnya yang buku wali para kawami yang terpercaya hanya kekuatan hafalannya lebih rendah dari wali kawami yang sendiri. Jadi sedikit saja dia hafalannya lebih lemah, langsung turun derajatnya. Hadisnya bukan sahih, hadisnya kata. Tapi masih diterima oleh para ulama sebagai makbul. Yang ketiga, hadis kawami. Yaitu tidak mencapai derajat hafal. Hadis dhaif inilah yang pada para ulama bisa diterima dalam kondisi tertentu. Pertama, tidak berkaitan dengan akidah. Kedua, masih ada hadis lain yang menguatkannya. Ketiga, berkenaan dengan motivasi untuk beribadah. Tapi bukan sadar. Maka dhaif harus digunakan dalam konteks tertentu. Kalau nggak terus, ada sebabnya. Kenapa kok itu lagi? Pertama, karena terputus. Kedua, karena terlalu lemah, pembohong. Maka penyebab itu. Dalam konteks ini, dan kemudian berdasarkan dari segi sana dan dari segi kualitas terlalu sama lama membagi hadis-hadis pada ini bagi berikutnya. Contoh. Ada hadis anak, hadis yang disebutkan, hadis yang digantikan, ada hadis mati, terputus, ada muslon, karena dua orang yang disebut berburuk, ada berbeda, karena berjumpat. Ini istilah yang dipakai oleh para ulama dalam konteks hadisnya. Ditolong. Ada hadis yang bagus karena kolesterol. Kenapa? Pertama, karena bohong. Kedua, karena terpaksa pembohong. Jadi tersangka juga termasuk itulah hadis. Karena berbuat maksiat itulah hadis. Karena berbuat bid'ah itulah hadis. Karena lemah iman. Bid'ah artinya apa? Bid'ah artinya dia menambah dampak sendiri dengan ibadah bid'ah. Terus lemah iman termasuk itu. Jadi sendiri perlu. Contoh beberapa contoh. Kalau ternyata perlunya berbohong, disebut al-mawdu. Kalau kalungnya tersangka pembohong, disebut al-maqdu. Hadisnya. Kalau kalungnya lemah hafalannya, disebut al-muka. Sehingga banyak perannya yang terbuka. Kalau kalungnya lemah hafalannya, sangat lemah hafalannya, asyal. Kalau kalungnya lemah karena tua, sakit, disebut al-muka. Jadi kita seorang tauhid, waktu mulanya sudah kuat, tapi waktu sudah kuat, dia sudah lemah. Maka para ulama murtabi hadisnya. Kalau hadis ini diriwayatkan waktu mulanya diterima, tapi kalau hadis ini diriwayatkan waktu kita kuatnya sudah lemah. Karena apa? Dia mengalami kondisi ketika kuat dia bersalahnya. Ketika baca hadis masih terlalu besar. Sampai begitu para ulama murtabi bagian hadis nabi. Beberapa sahabat yang dikenal ada sahabat yang berkori ini yang paling tinggi itu sahabat yang berkori itu sahabat yang berkori itu sahabat yang berkori itu sahabat yang berkori itu sahabat yang berkori itu sahabat yang berkori itu banyak buku berkori jadi yang paling terkenal dalam sejarah berkori. Beberapa bukan dalam ilmu hadis, ilmu hadis kita itu dari hari ilmu. Nah, seperti yang kita belajar hari ini tentang istilah-istilah itu namanya ulumul hadis, yaitu ilmu yang berkenaan dengan riwayat hadis. Nah, para ulama juga banyak yang mengulik tentang ini. Seperti contohnya Al-Muhaddits Fathul Bainar Rawil Bani, ini ditulis oleh seorang alim besar bernama Abu Qurtubi pada tahun 3000 Hijriah kepada kita. Masih ulumul hadis oleh Al-Hakim Al-Jamli. Dia wafat pada tahun 1930 Hijriah. Dan banyak lagi buku tentang ilmu hadis. Dan ini penting untuk kita pelajari. Seperti kita belajar hari ini, ini namanya ilmu hadis. Satu bulan atau waktu sampai lama-lama menggunakan nadhar syair untuk bisa menghafal istilah hadis. Mereka sampai menghafal sebagainya. Ada yang membaca buku 100 kali, bulan-bulan sudah mereka hafal. Seperti Imam Abu Dzar, dia mengatakan, aku telah membaca buku Al-Risalah Al-Syafi'i sebanyak 100 kali. Ada Imam Al-Tirmidzi, dia mengatakan, aku telah membaca Sahih Bukhari 1000 kali. Begitulah para ulama bersungguh-sungguh dalam mengulang-ulang sebuah hadis, karena mereka takut salah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa rujukan atau buku tentang alat-alat itu, perhatikan. Jadi kalau ibu terbapak dengan perusahaan, dikenalkan buku-buku itu isinya apa? Ternyata, Bapak Ibu, itu ternyata buku tentang alat-alat. Jadi, satu diri itu berisi sekitar ribuan alat-alat. Contohnya, bulan-bulan. Dan siapa dari mana dia? Dia terhubungkan siapa, kemudian dia terhubungkan tidak, itu tidak satu dikumpulkan bersama-sama dalam buku khusus. Nah, di antaranya adalah, kalau berkenaan dengan sahabat, disebut Al-Isti'ar Fi Ma'budul Sahabat. Ini buku khusus tentang korowi hadis dari para sahabat. Jadi para sahabat semua dikumpulkan dalam buku. Usutul Qobat juga termasuk kumpulan buku tarawih dari para sahabat. Al-Isabah juga, Ibnu Hajar juga termasuk juga. Ashibul Kamal, ini Imam Haji. Ini termasuk kumpulan para tarawih yang sangat terkenal. Ibu tadi atau bapak tadi buku apa saja? Atau kalau kita berada di sana, kita akan ketemu. Imam Ibnu Hajar mereka dipilih menjadi tahdib-tahdib. Sehingga lebih mudah. Sudah satu buku dikulis oleh Ibnu Hajar, tahdib-tahdib. Begitulah kita kenal tentang para perawi dalam sejarah hadis. Bapak Ibu, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa para ulama kita telah bersungguh-sungguh menjaga agama kita. Tidak pernah kita menyimpan agama sekeliling agama kita dalam penjagaannya. Buku suci apapun dunia tidak mempunyai sanad seperti hadis dan Al-Quran. Makanya tidak ada kumpulan teks-teks hadis atau teks agama yang lebih kuat daripada hadis kita. Karenanya kita bersyukur kepada Allah karena kita pun diberi diri oleh Allah dan kita berada di jalan yang benar. Tinggal sekarang apakah kita mau bersyukur-syukur membacanya atau tidak. mau bersungguh-sungguh belajar itu saja wajib besar. Kita tidak perlu capek-capek mencari syekh ke syekh seperti Ibnu Hibban sampai berguru kepada 2000 syekh. Tidak lebih. Supaya kita dengan membeli di buku-buku banyak dan kita amalkan. Itu saja wajib kita. Para ulama Arab bukan hanya sekali mereka. Mereka mengamalkan juga. Mereka berjuang juga. Mereka juga membutuhkan. Membeli juga. Tidak membaca, membeli. Masih kita merasa berat untuk membelinya. Setelah itu, masih kita merasa berat untuk membacanya. Setelah itu, masih kita merasa berat untuk membacanya. Bapak Ibu, inilah bukan kita bagi Allah. Kamu kita lain, kita berusaha kepada kita tidak berminat untuk membaca kerana yang bersungguh-sungguh. Tidak pernah ada cerita dalam sejarah bahwa para pendahulu kita mereka yang terus berusaha sampai tidak ada mereka yang berusaha yang bekerja keras untuk menyebarkan agama ini dan menyebarkan ini serta menyebarkan agama ini. Itulah kunci utama untuk Allah. Tidak mungkin seorang bisa mencapai kebahagiaan tanpa dengan kesungguhan kepada Allah. Itulah hal yang kita lakukan ketika kita tidak mengenal dan mendalam berkembang dengan biasa agar begini dia menurut Allah subhanahu wa ta'ala semua dia termasuk oleh orang yang bersungguh-sungguh ada yang lebih bersungguh-sungguh menyebabkan agar yang bersungguh-sungguh mengamalkan agar subhanahu wa ta'ala asyikallah.